Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Hadis yang ke-774. 774. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi kitabih Riyadhus Shalihin wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Kita terjemahkan bersama, wa an Amr bin Shu'aib, dan dari Amr bin Shu'aib, an abihi dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya. Kakeknya adalah sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Sehingga hadis ini dari sahabat siapa? Abdullah bin Amr ibn al-As, bukan hadisnya Amr bin Shu'aib. Karena Amr bin Shu'aib masih cucunya, tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kakeknya lah yang menjadi sahabat hadis ini, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qala, apa artinya qala? Beliau berkata, ra'aitu, saya melihat Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashrabu, minum, qa'iman, berdiri, sambil berdiri, wa qa'idan, dan sambil duduk. Artinya dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala, dan beliau menyatakan haditsun hasanun sahih. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menghasankannya dalam Sahih Tirmidzi. Hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih At-Tirmidzi. Dalam, ya, dari dalam Sahih At-Tirmidzi. Adapun hukum dan keterangan terkait dengannya sudah berkali-kali kita ulangi. Walhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Azza wa Jal, bahwa yang terbaik dan paling afdol makan minum itu sambil duduk. Tapi dalam kondisi tertentu, dalam apa, situasi yang memang mengharuskan, nah, maka diperbolehkan. Tapi dalam situasi normal, tidak ada apa, tidak ada alasan yang membuat kita untuk tidak duduk, untuk tidak minum dalam keadaan duduk dan berdiri, duduk, maka tetap duduk. Nah, baik makan maupun minum, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita i'rabnya langsung aja, isim fi'il huruf, isim fi'il huruf. Ya. Isim fi'il huruf, isim fi'il huruf. Wawu huruf, an huruf, amr isim, ibni isim, Shu'aibin isim, an huruf, abi isim, hi an, jaddi isim, hi radhiya, Allahu an hu ala fi'il, ra'ai fi'il, tu isim apa dhamir? Isim dhamir, ya, dhamir isim, karena dhamir itu adalah isim. Rasulah Allahi isim, sallallahu alaihi wasallam, yashrabu qa'iman isim, wawu huruf, qa'idan isim, rawa gimana mas Abdullah? Rawa fi'il, hu isim, At-Tirmidzi isim, wa qala hadithun hasanun sahihun isim. Hadis yang selanjutnya 775. Kita selesaikan hari ini bab untuk mengantarkan kepulangan Pak Dimingin. Hah? Oh, gimana Pak? Qa'iman wa qa'idan, qa'iman hal. Oh gimana ya? Iman berdiri. Iya. Duduk. Oh bukan, maksudnya maksud dari hadis ini, saya pernah menyaksikan Rasulullah itu minum sambil berdiri. Saya juga pernah menyaksikan Rasulullah minum sambil duduk. Artinya kedua-duanya dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu nggih. Sama seperti sahabat menceritakan apa namanya? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi munta'ilan wa hafiyan. Saya pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jalan kaki menggunakan sandal dan tidak menggunakan sandal. Maksudnya apa itu? Saya pernah menyaksikan Rasulullah jalan sambil menggunakan sandal. Dalam kesempatan yang lain, saya pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan sandal. Begitu nggih? Dan itu. Begitu Mas Arno? Ya, jadi kalau tidak pakai sandal itu juga pernah dilakukan Kanjeng Nabi. Jadi ora kudu nganggo sandal kan itu. Dicangking dan semisalnya boleh. Kan itu. Oh, nyekermen. Ya, nyekermen. Artinya semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu ternyata selalu diperhatikan oleh para sahabat dan tidak lepas, tidak luput dari perhatian mereka. Nah, oleh sebab itu ya agama kita sebenarnya sangat sempurna, hanya saja sebagian orang ya karena tidak mempelajari lebih dalam akhirnya menganggapnya kurang sehingga berusaha melakukan hal sendiri tanpa kembali atau merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal semuanya lengkap. Masalah minum sambil berdiri, sambil duduk, menggunakan sandal, tidak menggunakan sandal, cara tidurnya Rasulullah bagaimana, cara berpakaiannya seperti apa, buang air kecilnya Rasulullah terkadang berdiri, terkadang duduk, itu ternyata tidak lepas dari perhatian para sahabat. Minumnya seperti apa, cara makannya bagaimana, itu juga tidak lepas dari perhatian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara bersiwaknya loh, bukan cuma Nabi Muhammad bersiwak, tetapi tata cara bersiwaknya pun itu secara rinci diterangkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kan itu. Bentuk mata, bentuk pipi, bentuk tangan, bentuk fisik, bentuk rambut, cara berjalannya bagaimana, itu semuanya ternyata tidak lepas dari perhatian para sahabat dan mereka menyampaikan kepada generasi selanjutnya sampai kepada kita. Artinya apa? Setelah mereka ya, ada dua hal untuk menunjukkan bahwasanya kita harus kembali dan merujuk kepada sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu artinya cara hidupnya beliau. Ada dua hal. Yang pertama dibuktikan dengan apa? Semua yang dilakukan Rasulullah tidak luput dan tidak lepas dari perhatian sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua, sahabat menyampaikannya kepada kita. Kalau misalkan kembali dan merujuk kepada sunnah Rasulullah itu bukan satu hal yang penting, tentunya tidak akan disampaikan sahabat sampai ke kita. Ternyata yang sedetail dan serinci yang mereka lihat dan mereka perhatikan dari Nabi Muhammad, sedetail dan serinci itu juga disampaikan kepada kita. Jadi ada dua hal ya. Ada dua hal. Yang pertama, mereka perhatikan Rasulullah secara rinci, kemudian mereka sampaikan juga secara rinci kepada kita. Alhamdulillah. Mau apa? Pakai cincin tangan kanan, tangan kiri, jari yang mana juga tidak lepas dari perhatian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sahabat bertanya, "Rasulullah, kami perhatikan Anda kalau sebelum memulai sholat, artinya sebelum membaca Al-Fatihah, kok jenggotnya goyang-goyang itu kenapa?" Bayangkan. Ternyata tidak lepas dari perhatian sahabat. Rasulullah kan jenggotnya lebat kan itu. Dan ketika sahabat melirik memperhatikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu tidak membatalkan sholat. Karena meliriknya sahabat memperhatikan Rasulullah itu ada tujuan dan maslahatnya. Ternyata sahabat itu memperhatikan ini jenggotnya kok obah-obah kan gitu. Apa yang Anda baca wahai Rasulullah? Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang doa iftitah. Jadi doa iftitah itu munculnya karena pertanyaan dari sahabat. Sahabat kenapa bertanya? Karena melihat jenggotnya Kanjeng Nabi apa? Gerak-gerak. Kenapa itu wahai Nabi? Luar biasa kan? Jadi enggak ada yang tidak dijelaskan oleh Islam, itu tidak ada. Apalagi terkait dengan ibadah, dengan muamalah. Artinya muamalah itu interaksi dalam keseharian kita. Lengkap semuanya. Buktinya itu tadi beberapa hal yang sudah kita sebutkan. Lawong jenggotnya goyang-goyang aja. Kenapa Kanjeng Nabi Anda melakukan itu? baca apa itu? Kan itu. Begitu nggih. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Begitu Pak Dimingin nggih. Ini spesial buat antum ini. Karena mau terbang jam 11 nanti naik pesawat lho Pak Dimingin. Pulang ke Sumatera. Makanya kemarin terus sendirian ngelangsir batu bata di kebun suwung. Sendiri pakai angkong itu, loh. Kenapa Pak Dimingin? Ternyata cerita-cerita mau pulang ternyata. Meninggalkan kebecikan gitu. Dan kekangenan kan ini, kangen nih. Tak tanya loh, kok sama bapak juga? Bapaknya Pak Dimingin diajak kerja bakti kemarin berdua itu ngelepasin paku sendiri. Ternyata bapaknya juga diajak ke Sumatera ternyata. Oh, iya. Mudah-mudahan selamat lancar perjalanan nggih Pak Dimingin nggih dan cepat kembali ke sini. Oh, aja ngono. Aja ngono. Ngeterkirene biaya gede loh Mas Dadang. Wah. Oh, aja ngono. Betah terus Pak Diminginnya juga cepat pulang gitu loh maksudnya. Tayyib qala rahimahullah wa an Anasin radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iman. Qala Qatadatu faqulna li Anasin fal aklu qala dhalika asyarru aw akhbathu rawahu Muslimun. Wa fi riwayatin lahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zajara 'anil syurbi qa'iman. Kita terjemahkan. Wa an Anasin dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau nanti kita terjemahkan bebas, wawunya tidak perlu diterjemahkan. Dan itu tidak perlu, tapi langsung dari sahabat Anas begitu. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu, apa artinya annahu? Bahwasanya beliau. Beliau itu siapa? Rasulullah. Naha, melarang. Amar ma'ruf nahi mungkar kan itu naha. Naha itu melarang. An untuk yashraba minum. Ar-rajulu seseorang. Qa'iman sambil berdiri. Anas bin Malik menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang orang minum sambil berdiri. Qala Qatadatu, apanya Qala Qatadatu? Qatadah bertanya. Bertanya ke siapa kira-kira? Fakulna, maka kami pun bertanya. Li Anasin, kepada Anas bin Malik. Kok nanyanya kepada Anas bukan Abu Hurairah? Ah iya, karena waktu itu yang meriwayatkan hadis ini siapa? Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik kan cerita Nabi Muhammad itu melarang lo minum sambil berdiri kan itu. Lah murid-muridnya Anas diantaranya adalah Qatadah bin Du'amah As-Saduzi serta teman-teman yang tanya, lo kalau makan fal aklu, kalau makan bagaimana dengan makan? Kalau minum kan dilarang berdiri. Kalau makan, qala Anas menjawab. Siapa yang menjawab? Sahabat. Dzalika itu asyarru, lebih buruk. Saru ya. Iya, jangan-jangan dari bahasa Arab ya Pak Mariano, saru itu ya. Sarung dari Pekalongan. Asyarru itu lebih buruk kan, min syarril waswasil khannas, min syarri syarri. Ini isim tafdhilnya, lebih buruk. Au akhbathu, au apa artinya au? Atau akhbathu lebih buruk juga sama artinya. Asyarru dan akhbathu itu artinya sama, tapi dalam bahasa Arabnya sinonim saja. Asyarru au akhbathu. Rawahu Muslimun. Hadis ini yang meriwayatkan siapa? Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lahu, untuknya, untuk siapa ini? Wali Muslimin, wali Ahmad, wali Abi Dawud, walahu. Kalau anhu sama dengan bulughul maram aturannya. Kalau wa anhu kan dari sahabat. Kalau walahu berarti dari yang lain. Siapa itu yang lain Pak Udin? Memang betul yang lain Pak Udin. Tapi yang lain siapa? Bisa engkau ceritakan kepada kami siapa yang lain itu? Walimus Muslimin, berarti wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat lahu limus Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lain begitu nggih. Ayo gitu. Sama dengan Bulughul Maram Pak Mariano. Nggih, sama dengan Bulughul Maram. Pas kebetulan Pak Mariano Bulughul Maramnya nanti malam. Oh iya. Di sini. Oh iya. Di dia ya. Di dia ya. Makanya kadie. Karena di dia, makanya kadie. Yang paham cuma Pak Saimin aja begitu. Sama Mas Rangga. Mas Rangga bisa bahasa Sunda enggak Mas Saimin? Enggak. Enggak. Wah. Kepriwe ge. Mas Rangga enggak pengen belajar bahasa Sunda Mas Rangga? Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab aja. Betul. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat lain milik Imam Muslim, annan nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam zajara. Zajara itu menegur. Menegur dengan keras, ya katakan melaranglah. Dalam konteks ini, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam melarang anisyurbi, dari minum, qaiman, dengan berdiri. Nah, tapi fikihnya sudah kita terangkan sejak pertemuan 112 ya. Jadi kesimpulannya apa? Untuk makan dan minum yang terbaik, paling afdol adalah dengan duduknya pun yang bagus, duduknya pun yang sopan, begitu. Kalau misalkan urufnya atau kebiasaan masyarakat memang mengharuskan duduk bersila, misalkan ya kita ikuti saja, wong itu juga tidak bertentangan dengan syariat kita. Kan itu. Tapi kalau misalkan dalam kondisi tertentu ada sebuah kebutuhan yang mendesak, maka diperbolehkan sambil makan dan minum berdiri. Minum apa itu, makan dan minum sambil berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi larangan-larangan seperti ini maksudnya, kalau keterangan dari yang sudah kita baca, artinya Nabi Muhammad itu melarang minum sambil berdiri kalau tidak ada keperluan, tidak ada kebutuhan, tidak ada sebab, makanya beliau melarang. Tapi kalau ternyata ada sebab, ada keperluan, Nabi Muhammad mendiamkan, tidak menegur, seperti riwayat-riwayat yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Nah, kadang-kadang orang itu capek loh. Ini dalam satu kondisi tertentu. Orang itu misalkan kerja sambil berdiri atau sambil macul misalkan. Kan itu seboyoan misalkan. Dia lebih memilih untuk minum sambil berdiri. Begitu enggak pandemi? Dalam kondisi-kondisi tertentu loh. Sedang macul atau sedang apa, ngambil karet atau ngambil sawit ya kan? Atau misalkan nebang apa? Kan itu. Mau duduk itu eman. Mau duduk untuk berdirinya lagi itu loh. Ini bagi mereka yang sudah boyoan. Wah iya ngewangi kok ya. Sopo ini. Boleh kok. Misalkan temannya baru berdiri, terus kita ngambilkan gelas berisi air, jangan gelasnya tok, gelas berisi air minum kita ulungki dengan niat ngewangi, boleh. Tadi maksudnya ngewangi ya. Ya kita sebut isim fil huruf 775. Wawu huruf. An anasin. Radhiya. Allahu. An hu. An annabiyyi. Isim sallallahu alaihi wasallam. Isim fil huruf. Isim fil huruf. Annahu. Anna. Kok huruf? Emang betul huruf. Anna huruf. Hu isim. Naha fi'il. An yashraba. Ar-rajulu qa'iman. Qala Qatadatu. Fa kul. Ulangi. Cut. Ulangi. Action. Fa kul. Na li anasin. Fa al-aklu. Kok fiil Pak Dimingin? Gak boleh pulang Sumatera kalau kayak gini. Oh iya. Kita ulangi. Khusus buat Pak Dimingin, perhatian lebih khusus. Fal akla huruf. Al aklu. Boleh pulang Sumatera. Qala fiil. Dzalika asyarru isim. Isim tafdhil namanya. Au huruf. Akhbathu isim. Rawahu. Rawa fi'il. Hu isim. Muslimun Ini daya kritisnya udah mulai turun sekarang. Biasa, manusia Indonesia begitu katanya. Konsentrasinya cuma 5 menit, 3 menit gitu. Setelah itu buyar. Macul juga gitu, pak, pak, pak, pak gitu. Yang paling istiqomah kalau macul tuh Pak Imam sama Mbahmu. Karena sudah makan asam gurun, gunung dan laut semua sudah dilahap itu. Ya. Rawahu Muslimun, Muslimun isim. Wa fi riwayatin isim. La hu anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam zajara an huruf asyurbi qaiman. Terakhir, nanti lebih cepat pertanyaannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadukum minkum qaiman faman nasiya falyastaqi. Rawahu Muslimun, hadis riwayat apa Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, janganlah yashrabanna, betul-betul minum, ahadun, salah seorang, minkum, dari kalian, qaiman, berdiri, faman, maka barang siapa, nasia, yang lupa, falyastaqi, hendaknya dia muntahkan. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita baca keterangan dari para ulama maksudnya apa itu. Di sini tidak disebutkan. Tidak diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Taib. Tapi kesemuanya tetap sama seperti itu. Sekarang yang terakhir, cepet-cepetan ini. Ambil nafas dulu, jangan lupa isim fil huruf, isim fil huruf, isim fil huruf. Iya harus benar, mau bareng-bareng biar ketahuan yang salah siapa. Ah, yang salah boleh pulang. Terus akhirnya pura-pura salah semua biar pulang. Ini lebih cepat ini. 1, 2, 3. Wawu. An. Abi. Hurairata. Radhiya. Allahu. An. Hu. Qala. Qala. Rasulu. Allahi la yashrabanna ahadun min kum qaiman fa ma oman, yang salah saya malah man isim nasiya fa lam kecil huruf yastaqi rawa hu. Cepat ini, cepat Muslimun. Oh, ya sudah. Begitu. Nanti sudah bisa jadi bahan anu, Pak. Apa Pak, Pak Dimingin di sana nanti jadi apa kultum tarawih atau subuh. Masyaallah ini. Bawa pulang loh kitabnya nanti. Bawa pulang ke Sumatera. Karena di sini enggak dipakai kan. Kalau di sana dipakai bisa jadi bahan kultum itu tadi. Jadi satu bulan penuh itu jenengan materinya pokoknya ada pada makan dan minum kan itu. Pertemuan pertama makan menggunakan tangan kanan dan baca basmalah. Besok terjadwal berikutnya makan begini, ah, semua luar biasa itu. Iya. Pas kultum terakhir, hari terakhir sebelum Ramadan jenengan, ayo bapak-bapak isim fi'il huruf dihitung bareng-bareng. Ah, umat. Isin itu apa? Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Monggo, Abu Ahmad. Ini ada pertemuan tersebut, tidak ada yang diberi harokat dan tidak ada dihilangkan satu huruf. Yang mana itu Abu Ahmad? Falyastaqi. Mana pertemuan dua sukunnya? Ya mati dan ya mati. Terakhir. Ya mati. Ki. Falyastaqi, iya. Enggak, hamzah itu dia ditulis di atas ya. Jadi ya-nya itu bukan huruf tapi cuma tempat nyeleh ke hamzahan itu. Jadi cor-corannya lah. Kalau hamzahnya itu blandarnya. Ah, gitu. Gitu. Insya Allah gitu nggih. Barakallahu fiik. Pengawalnya. Ya, pengawalnya, pengawalnya Pak Mariano ya. Ajudannya. Jadi begitu Pak Udin. Tugasnya jenengan dari dulu sampai sekarang jangan dirubah-rubah. Ini sebentar lagi sudah mau fotokopi yang akan kita bahas sebelum Ramadan kan itu. Ini tinggal berapa pertemuan lagi? Satu. Apa ditunda kepulangannya Pak Demingin? Besok pagi kita rampungkan nanti. Satu, dua, tinggal lima lagi, ya kan? Satu, dua, tiga, enam. Gitu. Nanti malam insya Allah Pak Udin, ya. Nanti malam saya serahkan kitab yang perlu difotokopi terkait dengan apa? Puasa ya. Tapi tetap itu dalam rangka latihan baca kitab dan latihan i'rab, latihan menambah kosa. Saya kata sekarang panjenengan disadari dan tidak disadari, sebenarnya kosa katanya terus bertambah. Hanya saja ada yang lupa, ada yang ingat, ada yang nyantol dan tidak nyantol. Tapi kosa katanya nambah terus. Iya kan, betul nggak? Itu Mas Susanto. Oke. Kalau kosa katanya tiap hari nambah terus, meng ada yang hafal, ada yang enggak, ada yang paham, ada yang enggak kan itu. Ada yang nyantol, ada yang enggak nyantol, macam-macam. Tapi kalau kosakata al kalimatul jadidah nambah terus. Ketuaan ya.